Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat teramat besar, yang masih menghidupkan kita, dan nikmat hidup adalah nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Allah ulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menghidupkan kalian dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Terkadang disebut Allah ciptakan kalian dari tanah, dan terkadang disebut Allah ciptakan kalian dari setetes air. Dan ayat ini tidaklah bertabrakan, karena kita diciptakan dari setetes air yang bercampur, namun asal usulnya adalah dari tanah. Allah menyebut nikmat kehidupan berulang-ulang di dalam Al-Quran agar kita merasakan bahwa nikmat hidup ini adalah nikmat yang sangat teramat besar. Jangan kita sepelekan dan jangan dianggap nikmat yang remeh. Dia adalah nikmat yang sangat teramat besar. Ketika kita masih hidup dan dihidupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala seperti sekarang ini, maka Allah telah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat teramat besar. Belum lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, ketika menghidupkan kita, Allah siapkan untuk kita seluruh kebutuhan hidup kita, tanpa ada yang kurang. Hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, dilengkapkan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah, tanpa kurang. Dan Allah berikan kepada seluruh manusia. Terbukti bahwa kita sudah puluhan tahun hidup, berarti kebutuhan kita untuk hidup lengkap. Sempurna. Sekiranya kebutuhan kita untuk hidup tidak sempurna, maka kita tidak akan hidup. Dan kebutuhan hidup itu banyak. Dan semuanya diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tanpa pilih kasih. Yang tidak Allah berikan kepada kita adalah keinginan kita di dalam hidup. Tidak semuanya Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah merasa keinginan untuk hidup itulah kebutuhan hidup. Keinginan kita di dalam hidup bukan itulah kebutuhan hidup. Kita ingin punya rumah, itu bukan kebutuhan hidup. Orang bisa hidup tanpa rumah. Keinginan kita punya anak, itu bukan kebutuhan hidup. Karena kita bisa hidup tanpa memiliki anak. Keinginan kita untuk memiliki ini, memiliki itu bukan kebutuhan hidup. Karena manusia bisa hidup tanpa semua itu. Namun terkadang manusia mengira keinginan dia di dalam hidup dianggap sebagai kebutuhan hidup. Dan ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menganggap dia tidak mendapatkan kebutuhan dalam hidupnya. Dan itu kesalahan yang luar biasa fatal. Kekeliruan yang luar biasa. Yang tidak Allah berikan kepadanya hanyalah keinginannya di dalam kehidupannya. Soal keinginan, ada yang Allah berikan kepada kita apa yang kita inginkan, dan ada yang Allah tidak berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Dan semua itu kembali kepada keadilan Allah dan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara manusia meminta kekayaan, meminta harta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta lapangkan rezeki, dan Allah sengaja tidak memberikan kelapangan rezeki kepadanya karena Allah tahu sekiranya dia dilapangkan rezeki untuknya, dia ke neraka. Karena Allah sayang kepadanya, Allah tidak berikan kepadanya permintaannya itu. Karena Allah lebih tahu siapa dia dibanding dia lebih tahu. Karena Allah lebih tahu tentang siapa dia dibanding dia tahu siapa dia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kebutuhan kita di dalam hidup sudah sempurna. Semuanya telah diberikan oleh Allah dan tidak ada yang kurang. Dan semua kebutuhan hidup itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Yang dunia dan perhiasannya tidak akan ada nilai apapun di dalam hidup. Dan apa yang Allah siapkan kepada kita dalam kebutuhan kita di dalam hidup. Bahkan kalau ada emas sebesar masjid Raudhatul Jannah ini pun tidak akan ada artinya di hadapan pentingnya apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam nikmat-nikmat untuk kebutuhan hidup itu. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat, maka bersyukurlah kepada Allah atas curahan rahmat dan nikmat tersebut. Dan ana selalu berpesan kepada diri sendiri dan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, mahirlah dalam melihat nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita di dalam hidup. Karena tanpa mahir melihat nikmat itu, sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena rasa syukur itu akan lahir dari kemampuan melihat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Kemampuan untuk melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala pandu kita untuk melihat nikmat-nikmat penting yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Kalau Allah sudah menyebut sesuatu kepada kita, pemberian Allah kepada kita, berarti itu nikmat-nikmat yang sangat teramat penting, yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau benar-benar telah diizinkan Allah menyampaikan risalah dan menyebarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, berjaya dalam menyampaikan agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan seluruh apa yang kita ketahui dari agama Allah yang hak, maka semuanya jasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus semua yang kita amalkan, yang diamalkan dari oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mendapatkan pahala dari semua itu, karena beliau yang mengajarkannya kepada manusia. Barang siapa yang mengajarkan manusia suatu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan Nabi lah yang mengajarkan manusia seluruh kebaikan. Berarti seluruh manusia yang melakukan kebaikan, pahala yang sama akan Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak bisa kita bayangkan berapa banyaknya dan besarnya pahala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat seluruh amal seluruh manusia yang baik, yang saleh, yang dilakukan oleh manusia, yang diamalkan oleh manusia. Maksud manusia di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Semuanya akan berbentuk pahala yang mengalir kepada catatan amal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa kita bayangkan betapa besarnya apa yang telah dilakukan dan apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa kita bayangkan. Dan ingat, begitu besarnya nikmat, begitu besarnya pahala, dan begitu banyaknya pahala yang akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berbicara kepada Nabi di dalam Al-Quran dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhatab, orang yang diajak berbicara, yang disampaikan kepadanya perkataan, la in asyarakta la yahbathanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Amalan yang sangat besar, amalan yang luar biasa banyak, dan Allah mengatakan kepada Nabi SAW, kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu ini. Yang banyak tadi itu tidak ada sama sekali. Lihat bahaya syirik. Lihat bahaya syirik. Jangankan amal kita yang tidak seberapa dibanding amal Nabi Muhammad SAW. Jangankan pahala kita yang tidak seberapa dibanding pahala Nabi SAW. Kebaikan-kebaikan kita yang seberapalah dibanding kebaikan-kebaikan Nabi kita SAW. Amal Nabi SAW pasti. Amal kita belum ada yang pasti. Amal Nabi SAW banyak. Amal kita sangatlah teramat sedikit. Jangankan amal kita, amal Nabi SAW Allah katakan, kalau engkau berbuat syirik, dan mustahil seorang imam tauhid, imam yang orang-orang yang bertauhid akan berbuat syirik kepada Allah. Mustahil. Akan tapi ini adalah sesuatu yang dengannya harus kita perhatikan bagaimana bahaya syirik dan bagaimana bencinya Allah kepada perbuatan syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Amal Nabi SAW tidak akan Allah pandang dan semuanya akan hangus. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan hapus seluruh amalmu. Apalagi amal kita. Oleh karena itu merupakan kewajiban untuk menjauhi syirik. Dan tidak ada cara untuk menjauhi syirik kecuali melakukan apa yang berseberangan dengan syirik. Apa yang menjadi lawan daripada syirik. Tidak ada cara untuk menjauhkan diri daripada syirik yang sangat besar itu. Yang setiap Nabi SAW berkata, tentang dosa besar yang paling besar, selalu memulainya dengan syirik. Tidak ada cara untuk menghindar, kecuali dengan mengamalkan lawan daripada syirik itu, yaitu tauhid. Dengannya fahamlah kita bagaimana pentingnya tauhid. Yang pada akhirnya, seluruh orang yang akan tinggal di surga, khalidina fiha, dan dia kekal di selama-lamanya di dalam surga, adalah orang-orang yang bertauhid. Orang yang masih ada tauhid di dalam hidupnya ketika Allah wafatkan dia. Dan akhirnya, neraka yang kemudian khalidina fiha, dia akan tinggal di neraka itu selama-lamanya, adalah orang yang tidak bertauhid. Orang yang ketika wafat, tak ada tauhid di dalam hidupnya. Tak ada tauhid di dalam dirinya. Mungkin tidak pernah menerima tauhid itu sama sekali dalam hidupnya. Atau pernah bertauhid, kemudian dia hancurkan dengan syirik. Dan dia tidak bertaubat dari syirik tersebut sampai Allah tabaraka wa ta'ala cabut nyawanya. Inilah penduduk neraka yang akan kekal di neraka. Maka surga adalah untuk hamba-hamba Allah yang bertauhid. Dan neraka adalah untuk para hamba-hamba ciptaan Allah yang tidak memiliki tauhid. Oleh karena itu kalimat tauhid disebut miftahul jannah. Kalimat tauhid disebut apa? Miftah. Apa arti miftah? Kunci. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Namun tidak sekedar ucapan. Mustahil kunci surga cukup sekedar diucapkan dan selesai. Dia adalah nikmat terbesar Allah untuk para hamba. Mustahil hanya dengan sekedar diucapkan sudah selesai. Tak perlu kemudian dipelajari, tak mungkin tak perlu kemudian diperjuangkan, tak perlu kemudian menjadi sesuatu yang harus selalu diperhatikan. Surga Allah mahal dan tidak mungkin hanya sekedar mengucapkan cukup untuk sampai kepada surga yang sangat mahal itu. Tetapi diucapkan dan diperjuangkan yang merupakan tuntutan daripada persaksian tersebut sampai akhir hayat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertauhid di saat Allah wafatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Pada subuh hari yang berbahagia ini, kita memasuki bab berikutnya dari kitab At-Tauhid. Dan bab yang akan kita pelajari adalah babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang sesuatu yang datang dalam bahasan adzabh, menyembelih li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Maksud bab adalah hukum menyembelih untuk selain Allah. Sebuah sembelihan dilakukan oleh seorang manusia dan dia inginkan dari sembelihannya itu persembahan untuk selain Allah. Ada sembelihan yang sifatnya sembelihan duniawi, bukan sembelihan ibadah, yaitu mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dan minumlah apa-apa yang ada di permukaan bumi, makanlah dan minumlah yang halal dan yang suci. Manakala sebuah sembelihan yang halal dihalalkan oleh Allah disembelih untuk dikonsumsi, dimakan, kebutuhan untuk dinikmati makanan-makanan yang halal, sembelihan-sembelihan yang halal, maka ini adalah sembelihan duniawi dan dia punya syarat sah untuk disembelih, namun dia bukanlah sembelihan yang dimaksudkan persembahan untuk sesuatu. Orang ketika menyembelih ayam untuk dimakan, maksudnya adalah untuk dimakan. Menyembelih sapi untuk dimakan, menyembelih kambing untuk dimakan, maka tujuannya adalah untuk makan. Intinya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Namun ini adalah sebuah sembelihan yang tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan makan. Tujuannya bukan al-it'am, untuk makan atau memberi makan. Tapi tujuannya persembahan. Dijadikan sesuatu persembahan untuk selain Allah. Ini maksud daripada judul hukum, apa hukumnya, dan hukumnya adalah syirik, dan hukumnya adalah syirik, dan syirik di sini adalah syirik besar, asyirkul akbar. Manakala memang sengaja menyembelih sesuatu dan ditujukan untuk persembahan untuk sesuatu selain Allah, hukumnya adalah syirik, dan syiriknya adalah syirik akbar, bukan syirik kecil. tidak dilihat besar dan kecilnya sesuatu yang disembelih. Tidak dilihat besar dan kecilnya sesuatu yang disembelih. Tidak dilihat mahal dan murahnya sesuatu yang disembelih. Asal disembelih untuk sesuatu selain Allah, maka dia adalah syirik besar. Banyak manusia, kaum muslimin dan muslimat, yang kurang memahami atau kurang memperhatikan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Menyembelih dengan makna persembahan kepada sesuatu, itu adalah ibadah. Itu adalah apa? Ibadah. Dan itu adalah haknya Allah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika hak Allah itu dilanggar dengan cara diberikan kepada selain Allah, maka telah terjadi pelanggaran terhadap haknya Allah. Di sini letak kesyirikan itu. Sesuatu yang harusnya untuk Allah, kepada Allah, karena Allah, dan dari mana kita tahu sesuatu yang disembelih itu karena Allah, untuk Allah? Jawabannya adalah diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita sembelih ini untuk ini, sembelih ini untuk ini, sembelih ini untuk ini. Fahamlah kita, itu suatu sembelihan yang memang diperintahkan untuk disembelih karena Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia merupakan haknya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka pengalihan hak Allah kepada selain Allah, di situ dia kesyirikannya. Ana ingin saudaraku, saudariku, kaum muslimin mengetahui dari mana letak, di mana letak bahwa dia adalah syirik. Di mana jalan yang membuatnya terpisah daripada tauhid. Menyembelih haknya, sembelihan haknya Allah untuk diberikan kepada Allah. Akan kita lalui firman Allah tabaraka di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Akan ada sebentar lagi, atau pada pertemuan berikutnya, atau pada kesempatan yang akan kita lalui, firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu. Lalu Allah gandengkan, menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka menyembelih itu adalah ibadah. Ibadah manakala diberikan kepada Allah, tauhid. Ibadah diberikan kepada selain Allah, syirik. Karena syirik itu adalah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Ketika kaum muslimin kurang mengerti karena tidak belajar, tidak mengerti karena cuek, maka tidak hadir di dalam dirinya bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Akhirnya ketika disuruh untuk menyembelih untuk selain Allah, ringan ia lakukan. Dengan alasan-alasan yang hanya alasan-alasan kecil, dia lakukan penyembelihan untuk selain Allah. Kalau tidak disembelih nanti tak selamat rumah ini dibangun. Tukang ini nanti ada yang patah-patah kakinya, ada yang luka, ada yang tertusuk paku dan semacamnya. Suatu hal yang wajar, orang yang bermain dengan benda-benda tajam kemudian luka, suatu hal yang wajar. Akan tetapi iblis datang supaya selamat pekerja ini, nyaman dia, tidak ada gangguan, sembelihkan sesuatu. Akhirnya disembelih. Andai dia tahu bahwa, andai dia duduk dan belajar dan mengerti bahwa itu adalah syirik besar, maka insya Allah dia tidak akan berani melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Karena dia telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Dengan dia menyembahkan sembelihan itu kepada selain Allah, maka dia telah samakan sesuatu selain Allah yang dia persembahkan sembelihan itu untuknya, dia telah samakan sesuatu itu dengan Allah. Lihat letak syiriknya. Sekali lagi, tidak dilihat mahal tidak mahalnya sembelihan itu. Akan berlalu, akan kita lewati hadis bahwa ada orang yang menyembelih seekor lalat untuk sesuatu selain Allah. Lalat nyaris tidak punya harga, dan memang tidak punya harga. Berapa harga lalat? 1 rupiah? Berapa uang terkecil kita yang ada sekarang? 50 ya? 50 rupiah. Pecahan rupiah terkecil sekarang berapa? 50 rupiah. Harga lalat itu ada 50 rupiah? Ada orang jual 50 lalat dengan 50 rupiah. Berarti harga 1 lalat berapa? 1 rupiah. Ada orang mau beli? Untuk saat ini belum kayaknya. Sehingga harga lalat itu pun 1 rupiah tak sampai. Namun dia lakukan persembahan seekor lalat untuk selain Allah, dakhala nar, masuk neraka. Masalahnya bukan di berapa nilai lalatnya. Masalahnya ada pada perbuatan syiriknya. Di mana dia telah samakan sesuatu dengan Allah. Di mana hak Allah tidak lagi diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Syirik besar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka menyembelih adalah ibadah. Harus diberikan kepada Allah. Bagaimana kita tahu sembelihan itu sembelihan ibadah? Ada perintahnya dari Allah. Ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia dalam koridor bahasan syariat, sesuatu yang harus disembelih. Anak kita lahir, ada syariatnya. Rasa syukur kepada Allah, lakukan apa? Sembelihan. Lakukan sembelihan. Anak kita walimah, ada sunnahnya. Rasa syukur kita kepada Allah, lakukan sembelihan. Sekali dalam setahun, ada sunnahnya, diperintahkan kita menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lain yana Allah luhumuha wala dima'uha, takkan sampai kepada Allah darah-darahnya, dan takkan sampai kepada Allah daging-dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, namun yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kalian ketika melakukan penyembelihan itu. Dagingnya pada dasarnya untuk kita dan untuk kaum muslimin. Namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan melakukan penyembelihan yang dia adalah haknya Allah yang harus diberikan kepada Allah. Sering kita temukan ketika manusia mulai ada harapan atau ada ketakutan, maka musuh-musuh Allah dan Rasulnya, daripada iblis dan bala tentaranya, dan pengekor iblis dan bala tentaranya, menyuruh untuk menyembelih untuk selain Allah. Tadi kita telah bawakan contoh ketakutan. Ketakutan kalau membangun bangunan ini kemudian akan ada orang luka, akan ada tukang yang terkena atau jatuh atau patah dan semacamnya. Lalu ketakutan itu, datanglah musuh-musuh dakwah tauhid, ya, yang telah diilhami oleh iblis dan bala tentaranya, sembelih sesuatu selain Allah. Maka dilakukan penyembelihan. Dilakukan penyembelihan yang ditujukan agar aman. Allah tidak pernah perintahkan, Rasulullah SAW tidak pernah perintahkan, berarti bukan sembelihan karena Allah. Kalau sembelihan karena Allah, ada perintahnya. Ada keterangannya di dalam syariat. Lakukan ini, sembelih ini, sembelih ini. Dan ana hanya mendengar bahwa itu banyak terjadi. Adapun menyaksikannya langsung, untuk sampai saat ini belum pernah, karena mungkin tidak pernah memiliki hubungan dengan mereka-mereka yang melakukannya. Sekedar terdengar-terdengar dari sebahagian teman-teman di antara mereka yang pernah melakukan dan telah sudah Allah berikan hidayah untuk bertaubat dari perbuatan syirik besar itu. Ketika membangun jembatan, sembelihkan dulu seekor kerbau. Supaya apa? Supaya pembangunan jembatan ini nanti aman dan tidak diganggu oleh sesuatu, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya akhi, untuk siapa Anda sembelih sesuatu di dekat proyek pembangunan jembatan itu? Oh, saya niatnya karena Allah. Mana Allah memerintahkan engkau untuk membangun untuk menyembelih sesuatu? Untuk menyembelih seekor hewan untuk pekerjaan ini? Tidak ada keterangannya dari Allah, tidak ada perintah Allah. Lalu perintah siapa? Kalau itu bukan perintah Allah, bukan perintah dari Rasulullah SAW untuk menyembelih, perintah siapa yang Anda lakukan? Jawabannya perintah iblis dan bala tentaranya, yang akan menyeret kita kepada kesyirikan besar. Diceritakan lagi dari sebahagian teman-teman, para nelayan ketika akan melaut, nyembelih dulu agar kemudian perjalanan kita di laut ya selamat, aman dari mara bahaya, dan agar kemudian mendapatkan hasil yang diinginkan, sembelih dulu. Di darah, didarahi dalam bahasa mereka ketika mereka menceritakan kepada kita. Didarahi. Persembahan untuk siapa? Apapun jenis hewan yang disembelih, kita bertanya, ini disembelih karena apa? Untuk siapa? Kalau dia katakan karena Allah, Allah tidak pernah perintahkan. Ketika Allah tidak pernah perintahkan, fahamlah kita, berarti ada sesuatu selain Allah yang memerintahkan pekerjaan ini untuk dikerjakan, sembelihan ini untuk dilakukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib kita untuk mengetahui bahwa menyembelih itu, yang menyembelih yang bahagian daripada menyembelih ibadah, dia adalah bahagian daripada la ilaha illallah yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Dia adalah bahagian daripada konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita menyembelih, ketahuilah bahwa dia tidak lepas daripada la ilaha illallah. Pengamalan la ilaha illallah ada pada penyembelihan itu. Sehingga amal kita, pekerjaan kita melakukan sembelihan itu adalah dalam mengamalkan la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan sebagai hidup kita. Yang telah kita akui bahwa dialah yang akan kita lakukan selama hidup kita. Sehingga la ilaha illallah masuk di dalam setiap amalan. Dan terbesuk di antara yang besar, di antara adalah sembelihan ini. Dan sekali lagi kita katakan bahwa tidak dilihat besar dan kecilnya sembelihan itu. Namun kebiasaan iblis dan bala tentaranya dimulai dari yang kecil. Ketika yang kecil itu telah kita patuhi, dia merangkak kepada yang lebih besar. Ketika yang lebih besar itu kita diikuti oleh manusia, dia akan merangkak kepada yang lebih besar, sampai kepada nanti menjadikan manusia sebagai sembelihan. Akhirnya disembelih tidak lagi hanya seekor hewan, tapi akan sampai kepada penyembelihan seorang manusia, yang mana nyawa manusia ini di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu yang akan disuruh oleh iblis untuk disembelih agar diberikan kepadanya, untuknya. Ya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka aktivitas atau pekerjaan manusia menyembelih, menyembelih dan menyembelih, menyembelih, ketahuilah bahwa dia adalah ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah gandengkan dengan sholat. Manakala kita tidak bisa memahami bahagian daripada agama, kebolehan dalam agama ada orang yang sholat untuk selain Allah. Ada orang yang sholat, tapi untuk selain Allah dia sholat. Persembahan sholatnya ini untuk selain Allah. Tak bisa kita pahami, itu adalah bahagian daripada syariat. Itu bahagian yang dibolehkan dalam agama Allah. Hal yang sama, tak bisa kita memahami, menyembelih itu adalah bahagian daripada kebolehan dalam agama untuk diberikan kepada selain Allah. Besertaan dengan pengalaman hidup, ya, maksudnya pengalaman hidup masing-masing manusia, dia akan mengetahui contoh-contoh dan praktek-praktek manusia dalam penyembelihan untuk selain Allah itu. Ada yang minta sembelihkan ayam, sembelihkan untuk ini ayam. ada ayamnya terserah, yang penting ayam disembelih. Ada yang minta ayam khusus, ada yang minta disembelihkan sapi, ada yang sapi khusus, ada yang sapi bebas, ada yang kambing, ada yang segala macam, ada yang angsa. Ya, tentu hal seperti ini masing-masing kita atau kita memiliki pengalaman masing-masing dan pengetahuan masing-masing dan dari praktek manusia. Adapun secara pribadi Anda menyaksikannya langsung tidak pernah. Dulu waktu Pekanbaru heboh di dalam berita nasional kesurupan massal perdana di sekolah, itu di Pekanbaru perdananya, sehingga heboh nasional, beritanya menghebohkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Datanglah teman-teman iblis dan bala tentaranya, teman-teman syaitan, rekanan-rekanan syaitan, partner-partner syaitan, dari para dukun. Datang ke kepala sekolah, oh ini harus disembelihkan sesuatu. Harus disembelihkan sesuatu. Alhamdulillah kita katakan kepada bapak kepala sekolah, jangan mau, karena ini adalah syirik. Jangan pernah mau, ini adalah syirik. Dan subhanallah, kepala sekolahnya tidak mau, ada saja orang yang melakukannya dan melakukan penyembelihan. Subhanallah. Keyakinan manusia bahwa dengan sembelihan ini akan selesai urusan, dengan sembelihan ini maka akan senang, jin-jin yang datang nyerang di sekolah itu, mereka akan pergi, mereka akan disembelih. Ketika tidak berhasil masuk dari kepala sekolahnya, entah dari mana kemudian terjadi penyembelihan itu. Itulah keyakinan manusia. Sampai tidak diizinkan oleh kepala sekolah pun ada yang melakukan dari jalan belakang. Karena mereka penuh keyakinan bahwa ini harus dilakukan ini supaya makhluk-makhluk halus ini berangkat. Supaya aman kita dari serangan makhluk halus ini harus disembelih kan. Siapa yang nyuruh? Mereka tebar isu agar kita takut. Tempat ini dipakai pesta selama 2 pekan oleh ribuan makhluk halus, ribuan jin. Dan mereka mengundang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul diundang dari Jawa. Jadi pesta besar-besaran di sekolah ini. Itu informasi yang ditebar. Agar manusia takut. Ketika mereka sudah takut, baru masuk kemudian rumusnya. Supaya aman, sembelihkan. Diantui dengan rasa takut dulu. Sama dengan orang yang mendirikan rumah tadi. Sudah ada rasa takut kalau akan mara bahaya, akan ini, akan ini, akan ini. Sudah ada rasa takut, masuk mereka. Masuk perintahnya untuk berbuat syirik dari rasa takut tadi. Terhadap makhluk halus tadi. Tahun berapa itu? Tahun 2005 atau 2006, mana kalau tidak khilaf. Dan ketika itu majelis taklim kita, alhamdulillah sudah ada, tapi tidak ramai seperti sekarang. Kita tebarkan informasi kepada teman-teman, ikhwan-ikhwan kita, bahwa informasi yang ditebar oleh klinik, konco-konconya jin ini, partner-partnernya syaitan ini nabar isu begini. Mari kita hancurkan. Kita buat pengajian malam di situ. Kalau bisa kita tidur di situ, ganggu acara mereka. Kalau memang ada, kita telepon. Naam Ustaz, naam, insyaallah kami datang, insyaallah kami datang. Alhamdulillah datang. Banyak juga yang datang, sekitar 60-an, 50-an orang ada. Malam itu datang di pengajian di musola kecil di sekolah itu. tapi perlahan tapi pasti izin satu-satu. Sampai akhirnya bertiga yang tinggal lagi, termasuk Ana. Akhirnya bertiga kami tinggal di musola itu. Takut juga kawan-kawan ini berhadapan dengan informasi dari apa? Informasi dari apa tadi? Partner-partner setan. Waktu kajian banyak, lumayan banyak. Waktu itu 60 itu udah ramai itu. Kajian kalau 60-70 orang itu udah ramai di tahun-tahun itu. Ramai datang kajian. Padahal ditelepon-telepon kan, ketika telepon itu kita sampaikan kita berharap kita tidur di sana. Karena kita buktikan bahwa tidak ada yang namanya pesta itu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Namun akhirnya satu-satu minta izin pulang. Minta izin pulang, minta izin pulang. Sampai akhirnya tinggal bertiga saja lagi yang tinggal. Dan duanya itu pun disuruh oleh atasannya. Yang dua itu pun disuruh oleh teman kan ustaz. Siapa lagi teman ustaz di sini? Akhirnya mau tidak mau dua itu hadir, bukan ya, satu atasannya yang nyuruh, sama atasannya sama, orangnya sama. Ini karyawannya dan ini supir pribadinya. Dan ketika tiga orang di situ, tak lama setelah itu tetangga sekolah itu datang dari saudara, kata saudara kita yang rajin berdakwah ke sana sini itu, dan kemudian nanya, "Ustaz, itikaf di sini malam ini?" Insyaallah, anak bilang, "Boleh anak ikut," katanya. "Silakan. Ahlan wa sahlan." Akhirnya berempat ditambah dengan satu orang tetangga tempat tersebut. Berempat kita tidur di tempat tersebut. Tempat yang memang diinformasikan oleh partner-partner iblis tadi, partner-partner syaitan tadi, bahwa ini tempat ini begini begini begini. Kita setel Al-Qur'an kencang-kencang sampai subuh. Kalau memang ada pesta, kita ganggu pestanya gitu. Tujuan utama kita adalah agar besok pagi kita beritahu kepada anak-anak, enggak ada pesta itu. Kita beritahu kepada guru dan kepala sekolah, pesta itu informasi bohong dan dusta. Itu tidak benar sama sekali. Itu hanya ingin nakut-nakuti kita. Enggak ada yang namanya pesta itu. Kalau memang ada pesta, kami berempat hancurlah kita. Diserang oleh iblis dan bala tentara dan tentara-tentara iblis. Hanya empat orang. Itu pun tidur lagi di musala itu. Dan alhamdulillah, ya, berhasil kita buktikan kepada mereka tidak ada yang namanya pesta iblis, pesta jin yang ada. Namun itulah yang terjadi, ditakut-takuti sehingga disuruh untuk menyembelih, atau harapan lalu kemudian menyembelih. Ya, harapan panen tahun-tahun ini panennya apa? Baik, lalu menyembelih. Siapa yang menyuruh menyembelih? Untuk panen jadi baik. Agar kampung kita selamat dari mara bahaya, sembelih ini. Agar kemudian apa namanya? Danau ini atau laut ini tidak menelan korban, sembelihkan ini. Disembelih pun yang namanya korban tenggelam tetap ada. Sekali lagi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa menyembelih ini adalah bahagian daripada ibadah yang merupakan hak Allah. Ini yang paling penting untuk kita tanamkan. Maka jangan pernah menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Dengannya kita bertauhid. Kalau kita lakukan penyembelihan itu tidak untuk Allah, maka kita tidak lagi bertauhid. Kita sudah menyeleweng daripada tauhid kepada lawan tauhid, yaitu syirik besar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini dulu bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah fahamkan kita tentang tauhid la ilaha illallah, yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat, dan harus kita hindari ya lawannya sampai akhir hayat, yaitu syirik. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang berhasil mempertahankan tauhid kita sehingga bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin.